Pemirsa sana, berbeda dengan surga, neraka merupakan tempat terhina dan paling dihinakan. Makanya hanya pantas untuk orang-orang hina. Sungguh besar kehinaan dan kecelakaan para penghuninya. Sungainya adalah darah dan nanah busuk yang menggelegar. Naungannya adalah awan hitam yang panas. Anginnya adalah samum yang membawa hawa panas. Inilah sepenggal kehinaan para penghuninya. Berbagai siksaan tersedia untuk meningkatkan siksaan yang diterima oleh penghuni neraka. Ukuran tubuh mereka diperbesar berkali-kali lipat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ukuran tubuh penghuni neraka sangat besar. Jarak antara kedua bahu mereka seperti perjalanan 3 hari. Geraham mereka sebesar gunung Uhud. Tebal kulit mereka 42 hasta. Panjang majelis mereka seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Semakin besar ukuran fisik, semakin pedih siksaan yang diterima. Karena bidang yang menerima azab juga semakin besar. Saraf yang merasakannya juga semakin banyak. Sungguh sangat mengerikan. Semoga kita semua terhindar dari neraka. Selama di neraka, para penghuninya tetap diberi makan dan minum. Tapi bukan kenikmatan yang didapat dari makanan dan minuman itu, melainkan siksaan yang pedih. Setelah mereka tersiksa dengan rasa lapar dan dahaga, siksaan yang mereka rasakan bertambah ketika mereka makan dan minum. Sajian di neraka yang pertama bernama Dori. Dori berarti semacam pohon kering berduri yang dalam bahasa Latin disebut juga Ononis Spinosa. Penjelasan lain mengatakan Dori merupakan pohon yang bau dan kotor, hingga hewan pun enggan memakannya. Sedangkan Dori di akhirat pastinya lebih menyiksa daripada Dori di dunia, karena memang disediakan khusus untuk jamuan penghuni neraka. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Hosiyah ayat 6-7. Selain Dori, penghuni neraka juga mendapat hidangan yang bernama Zakum. Apa itu Zakum? Zakum merupakan nama pohon yang tumbuh di neraka. Akarnya ada di dasar neraka. Serbuk sarinya seperti kepala setan. Menurut para ulama, perumpamaan dengan kepala setan untuk menggambarkan betapa buruk dan menjijikannya pohon tersebut. Meski manusia tidak bisa melihat setan secara langsung, tapi bayangan tentang sosok setan pastilah sosok yang paling buruk yang ada di pikiran manusia. Mengenai kengerian pohon zakum ini juga diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Bertakwalah kepada Allah, seandainya setetes pohon zakum jatuh ke laut dunia, maka akan merusak seluruh kehidupan di bumi. Bagaimana bagi orang yang justru itu menjadi makanannya? Hadis riwayat Tirmizi. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pohon zakum ini. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia bagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46. Menu lain yang menjadi hidangan para penghuni neraka adalah bara api neraka yang menyala-nyala. Salah satu orang yang mendapatkan bagian menu ini adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Allah telah janjikan dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Tentu tak lengkap makanan tanpa ada minumannya. Sajian makanan yang mengerikan di neraka semakin sempurna dengan minuman yang tak kalah buruknya. Minuman pertama disebut Rizlin. Apa itu Rizlin? Yaitu cairan yang busuk dan sangat menjijikkan, yang merupakan cairan yang keluar dari kulit, daging, dan darah penduduk neraka. Jika kita menderita luka bakar di dunia, biasanya akan keluar cairan dari bekas luka tersebut. Kira-kira seperti itulah gambaran dari Rizlin yang akan menjadi minumannya penghuni neraka. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari ghislin. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Quran Surat Al-Haqqah ayat 36 hingga 37. Al-Quran juga menyebut minuman lain dalam neraka yang disebut khasak. Ada juga minuman bernama hamim. Hamim merupakan air mendidih yang teramat sangat panas. Saking panasnya ketika diminum akan mencerai-beraikan usus peminumnya. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Quran Surat Muhammad ayat 15. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hamim bagaikan besi yang mendidih, sehingga pastinya akan menghanguskan muka para peminumnya. Allah berfirman, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Ada minuman lain yang disajikan bagi penduduk neraka yang bernama mahl. Minuman jenis ini dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti minyak yang mendidih. Apabila didekatkan kepada wajah seseorang, maka kulit wajahnya akan meleleh ke dalamnya. La haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana pakaian yang dikenakan para penghuni neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bahan pakaian yang dikenakan mereka terbuat dari api neraka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19. Bahan lain yang membungkus tubuh penghuni neraka adalah ter. Dalam bahasa sekarang berarti sejenis cairan hasil penyulingan batu bara. Biasanya digunakan untuk pengeras jalan, peka terhadap temperatur, dan beracun. Sedangkan ter yang menjadi bahan pakaian penghuni neraka merupakan cairan yang berasal dari tembaga yang dilelehkan. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah pelangkin atau ter, dan wajah mereka ditutup dengan api neraka. Quran Surat Ibrahim ayat 49 hingga 50. Diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah pelangkin atau ter, dan wajah mereka ditutup dengan api neraka. Quran Surat Ibrahim ayat 49 hingga 50. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan dihadirkan orang yang paling merasakan nikmat di dunia dari kalangan penduduk neraka. Kemudian ia dicelupkan sekali ke dalam neraka, lantas ditanyakan kepadanya, hai manusia, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Ia menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabbku. Dan dihadirkan orang yang paling sengsara di dunia dari kalangan penduduk surga, lalu dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Ditanyakan kepadanya, wahai manusia, pernahkah kamu melihat satu penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesulitan? Ia menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan sama sekali, dan aku tak pernah melihat adanya kesulitan sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.